Mitra Bisnis, muncul gagasan bahwa calon presiden mendatang selain berasal dari parpol, juga diperbolehkan dari jalur independen. Undang-undang yang berlaku saat ini mengatur calon presiden harus berasal dari parpol. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazir. Pak Fuad, apa komentar Anda tentang gagasan itu? Ini bukan soal setuju atau tidak setuju, ini soal konstitusi. Ketika Undang-Undang Dasar 45 yang lama, yang asli, yang belum diamandemen, itu dimungkinkan. Saya sangat setuju dengan Undang-Undang Dasar 45 yang lama. Oleh karena dulu itu kan dipilih di MPR. MPR itu terdiri dulu dari kekuatan partai politik maupun non-partai politik di MPR. Jadi yang diajukan juga oleh MPR itu bisa siapa saja. Jadi tidak ada warga negara kelas istimewa, ini kan harus dipakai tiket parpol. Kalau bukan tiket parpol ya udah istilahnya warga negara kelas 2, lu bisa milih nggak bisa dipilih gitu kan. Tapi dengan konstitusi yang di amandemen ini, maka hak eksklusif pencalonannya, jadi bukan masalah saya setuju tidak setuju, itu hanya boleh oleh partai politik. Mau soal ini benar tidak benar, baik atau tidak baik, ini konstitusinya begitu. Harus oleh partai politik yang ngajuin partai politik. Saya bilang, bukan partai politik itu warga negara kelas 2 dari kacamata seperti ini. Harus partai politik. Makanya, kalau saya cenderung terus terang aja, lebih adil dengan sistem yang memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak. Seperti konstitusi yang lama. Berarti harus ada perubahan konstitusi ya, Pak? Iya, begitu. Ya udah kembalikan aja lah ke Undang-Undang Dasar 45 yang aslinya. Itu kayaknya udah nggak pakai ribet lagi. Lebih adil, udah nggak ribet, nggak amandemen, udah babak belur, nggak karu-karuan kita ini. Tanpa melakukan perubahan undang-undang dasar, baik kembali yang lama maupun di amandemen lagi, tidak ada peluang untuk independen. Memang nggak ada jalannya, mau kayak apapun juga dibawa ke Mahkamah Konstitusi juga tidak bisa. Itu mesti orang tahu. Saya kasihan aja sama orang-orang ngeyel. Ini jalur independen. Nggak ada dari mana dasarnya dan mau dibawa ke Mahkamah Konstitusi juga nggak bisa. Karena itu undang-undang dasar tidak bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Kalau undang-undang boleh. Jadi berbicara dulu adalah mengenai konstitusinya ini mesti diperbaiki. Sekarang untuk mengubah konstitusi ini juga memang tidak mudah. Karena apa? Karena semuanya praktis orang-orang partai politik. Dia udah menikmati yang sekarang kan. Dengan munculnya gagasan ini, apakah berarti masyarakat gerah dengan kondisi parpol sekarang? Ya memang begitu. Dengan partai politik kan memang bermasalah sekarang ini, ya kan? Kekuatan atau kekuasaan eksklusifnya hanya semata-mata diberikan kepada partai politik, maka ya partai politik cenderung korup, kan begitu. Kekuasaan yang sangat mutlak biasanya cenderung untuk disalahgunakan. Karena kekuatan yang eksklusif saja oleh partai, ya maka ya partainya menjadi seperti tidak ada kekuatan pengimbang. Maka ya dia cenderung menjadi mungkin apa ya korup dalam arti luas, bukan hanya semata-mata ini, secara etik malah menjadi tidak simpatik. Maka saya kembali lagi, lebih adil pakai undang-undang dasar yang lama karena memberikan kesempatan kepada semua orang, baik yang berasal dari parpol maupun yang tidak dari partai politik. Ya itu memang pengaturan lebih lanjut kan akan ada. Dulu waktu kita, kalau kita cerita yang sudah pernah kita alami masa lalu sebelum di amandemen, kan semua orang yang parpol maupun non-parpol dan berbagai macam tentara, non-tentara, apalah semua itu bisa, calonnya ya saya kira bisa dikendalikan juga. Ya itu sih memang tergantung kepada pengaturannya yang lebih lanjut. Parpol sekarang bisa banyak banget partai politiknya. Jadi masalahnya itu memang pada satu paket yang lebih jelas lagi. Artinya undang-undang dasar kan harus diikuti dengan undang-undangnya untuk pelaksanaan lebih lanjut. Berarti tetap akan sulit ya Pak realisasi dari gagasan ini meskipun banyak rakyat yang mendukung. Iya, makanya saya bilang, wah ini kalau ngeliat jalan begini daripada muter-muter, saya itu salah aja ngeliat pengalaman kita kayaknya keadaan aja gini, ya sudah dikembalikan saja, saya bilang gitu. Kalau kita yang lebih bagus pakai yang orisinil lah. Ini barang-barang ini kan sekarang yang kita pakai barang-barang konstitusi import nih boleh dibilang kan. Jadinya nggak karu-karu nih, banyak orang pakai kedodoran dah, bukan pakaiannya, kebablasan. Demikian mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazir, saya Wendy Lim.